artis yang Anda tunggu-tunggu dan artis yang Anda nanti-nantikan, rekan-rekan SNC. Luar biasa kejenai Kaisar Republik Aku Lintang Production Video Sonic HN Audio Professional Sound System. Artis dengan sejuta talenta, bintang dangdut masa depan Indonesia, artis cilik suara sakti, siapa dia? Tasya Rosmala, Kaisar Republik Dangdut. Goyang lagi ya. Pegang tanganmu bro. Oh, boleh minta tepuk tangannya dulu mana dong?